بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah sebagian penjelasan mengenai faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Kata beliau di atas itu, kalau cetakan kita ini halaman 181 yang atas itu, qala al-imam al-mujaddid al-syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa ammal ayatan al-akhiratan fa fihima min al-fawaid dzikru ahwalin nas. Artinya, adapun dua ayat yang terakhir dalam surat Al-Fatihah tersebut, di dalamnya terkandung faedah-faedah, yaitu tentang penyebutan keadaan manusia. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan sama beliau setelahnya itu, qasamahumullahu ta'ala thalathata asnaf, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi manusia menjadi tiga bagian. Jadi manusia itu ada tiga bagian. Pertama, mun'amun alaih. Yang pertama adalah orang-orang yang diberi nikmat atasnya. Yang kedua, wa maghdubun alaih. Yang kedua adalah orang-orang yang dimurkai. Yang ketiga, wadalun, adalah orang-orang yang sesat. Paham ya? Tiga pembagian manusia ini, barakallahu fikum, hafidhakumullah, kita ambil dari apa? Dua ayat yang terakhir. Yaitu setelah ihdinas siratal mustaqim, apa setelahnya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, satu. Itu jenis yang pertama ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah memberikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Waladdallin. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Berarti manusia terbagi menjadi tiga. Ada manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala atasnya, ada manusia yang dimurkai, ada manusia yang sesat. Paham? Yang diberikan nikmat atasnya terutama ahlus sunnah wal jamaah, kaum muslimun, mu'minun. Adapun yang dimurkai yaitu orang-orang Yahud. Yang disesatkan yaitu orang-orang Nasara. Karena ahlus sunnah beramal dengan ilmu. Kan itu nama. Orang-orang Yahud mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Allahumma sa'al. Kita lihat penjelasannya. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله الناس إما منعم عليهم. Manusia itu imma dia termasuk yang diberikan nikmat atas mereka. Wa imma maghdubun alaihim, imma tipe manusia yang berikutnya adalah manusia yang dimurkai. Wa imma dhalun, kemudian tipe yang berikutnya adalah, nah bisa jadi apa, manusia itu dhalun, sesat. Jadi ada berapa pembagian tadi? Tiga pembagian. Ada yang diberikan nikmat, ada yang sesat, ada yang dimurkai. Yang diberikan nikmat atasnya adalah kaum mukminin, muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka mengamalkan sesuatu amalan dengan ilmu. Yang dimurkai yaitu orang-orang Yahud, yang mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Kemudian yang disesatkan atau orang-orang sesat adalah Nasara, yang mereka beramal tanpa ilmu. Berikutnya, fal mun'amu alaihim, maka orang yang diberikan nikmat atas mereka, humul ladzina akhadul ilma wal amal. Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu dan amalan. Jadi digabungkan antara ilmu dan amalan, beramal dengan ilmu. Nah, oleh karena itu al-imam al-Bukhari sebagaimana dinukilkan oleh al-imam Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Usul Salatah. Naam, beliau menukilkan kalam Imam Bukhari apa? Naam, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Itu al-sunnah wal jamaah. Berikutnya, wal maghdubu alaihim. Hadis yang kedua adalah orang yang dimurkai atas mereka. Humul ladzina akhadhu al-ilma wa tarakul amal. Mereka-mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu tapi meninggalkan amalan. Siapa ini? Orang-orang Yahud. Ingatkan ya. Naam. Wadhallun, dan orang-orang yang sesat siapa itu? Humul ladzina akhadhu al-amal wa tarakul ilma. Mereka adalah orang-orang yang mengambil amalan tapi meninggalkan ilmu. Mafhum salah ya? Nah, jadi ada tiga jenis tadi. Ada tiga jenis. Jenis yang pertama, mereka beramal dengan ilmu. Itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Yang kedua adalah orang-orang yang dimurkai. Yang mereka berilmu tapi tidak mau beramal. Yang ketiga adalah orang-orang yang sesat, yaitu yang mereka beramal tanpa ilmu. Nah, kata beliau, anta tas'alullaha an yaj'alaka ma'al mun'am 'alaihim. Engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala menjadikan dirimu termasuk orang-orang yang diberikan nikmat atasnya. Wa ana na'am yujannibuka tariqal maghdubi 'alaihim. Dan ini keliru nih, yang benar bukan ana. Yang benar Naam wa'an itu. Itu alifnya enggak ada yang benar ya. Naam wa'an yujannibaka tariqal maghdubi 'alaihim. Dan engkau minta agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirimu dari jalannya orang-orang yang telah dimurkai atas mereka. Wa tariqad dhalin, dan dari jalannya orang-orang yang telah sesat. Kan ya itu kan misalnya wa'ana panjang itu kan. Yang benar wa'an gitu. Alifnya enggak ada itu. Naam. Naam salah ya. Nah, karena kalau wa'ana artinya aku nanti. Tapi kalau wa'annya ja'al kan wa'annya jannibaka, dan engkau minta agaran itu artinya. Naam. Mafhum salah ya? Wa hadhihi suratun 'azimatun, dan ini adalah surat yang sangat agung. Walidzalika faradahallahu 'alaika fi kulli raq'atin. Limadha, kata beliau? Oleh karena itu Allah Ta'ala mewajibkan terhadap dirimu pada setiap rakaat untuk dibaca. Kenapa? Li ajli ma fiha min hadhil asrar. Dikarenakan adanya di dalamnya rahasia-rahasia seperti ini. Maksudnya faedah-faedah yang sangat luar biasa. Mahum. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bagian atas itu. Fal maghdubu 'alaihim ahlu 'ilmin laisa ma'ahum 'amal. Adapun orang-orang yang dimurkai itu adalah mereka itu adalah ahlu ilmin, adalah orang yang memiliki ilmu gitu loh. Laisa ma'ahum amal, tapi dia tidak punya amalan. Ilmu ada tapi amalan enggak ada. Paham insyaallah ya? Nah, ini kan keliru, padahal na'am barakallahu fikum hatafal ilm bil amal in ajaba wa illa irtahal. Artinya panggillah ilmu, serulah ilmu itu untuk diamalkan. Jika tidak diamalkan, ilmu itu akan pergi lagi. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Jadi ilmu itu bukan semata-mata yang dihafal, bukan, atau bukan semata-mata yang 6 kitab yang ditumpuk dalam rumahnya, bukan, tapi ilmu itu yang diamalkan. Oleh karena itu al-Imam nah barakallahu fikum hafizakumullah al-Barbahari rahimahullah menyatakan dalam kitab Syahrul Sunnah, kata beliau, nam wa'lam anna al-ilma laisa bikasrati riwayah wal kutub. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu bukan semata-mata banyak periwayatannya dan banyak kitabnya. Naam. Kemudian beliau mengatakan wa innamal alimu man ittaba'al ilma was-sunan. Namun orang dikatakan berilmu itu adalah orang yang mau mengikuti ilmunya dan sunnah-sunnah. Maksudnya mengamalkan ilmunya dan nah barakallahu fikum mengamalkan sunnah-sunnah. Wa in kana qalilal ilmi wal kutubi. Wa in kana qalilal ilmi wal kutubi. Walaupun ilmunya sedikit, kitabnya sedikit enggak masalah. Tapi dia mengamalkan, itulah yang dikatakan nam ilmu sejati. Kemudian kata beliau, wa kullu man khalafa as-sunnah. Dan setiap orang yang menyelisih as-sunnah, fahuwa sahibu bid'atin wa in kana katsiral ilmi wal kutubi. Setiap orang yang menyelisih as-sunnah, maka dia dikatakan pelaku bid'ah, walaupun dia banyak kitabnya, banyak ilmunya. Allahu musta'an. Jadi ilmu yang benar-benar itu adalah apa? Nah, barakallahu fikum, laisal ilmu ma hufid walakinnal ilma ma umil. Artinya bukanlah ilmu itu yang sekedar dihafal, bukan, tapi ilmu itu yang diamalkan. Nah, barakallahu fikum. Karena orang kalau beramal tanpa ilmu, atau berilmu tanpa amalan, bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Kan itu nam. Laka syajaratin la samaratala. Seperti pohon yang tidak ada buahnya. Kita lihat. Wadhalun, sedangkan dhalun itu ada ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun. Dhalun itu adalah orang-orang sesat. Mereka siapa? Mereka adalah ahlu ibadah yang mereka tidak memiliki ilmu. Ibadah semangat, tapi ilmu enggak ada. Nah, maksudnya itu dia sembarangan ibadahnya. Nah, barakallahu fikum, seperti misalkan mereka meniatkan ibadah, memperingati ritual Isra Mi'raj misalkan. Atau memperingati ritual maulid Nabi misalkan. Mereka niatkan ibadah enggak ini kira-kira? Nah, tapi ilmunya enggak ada itu loh. Allahumma ta'an. Maksudnya itu apa? Enggak ada dalilnya, enggak ada anjurannya, tidak ada argumennya. Allahumma ta'an. Kita lihat di sini. Wa idza kana sababu nuzuli fil yahud wan nasara fahiya likulli man ittasafa bidzalik. Walaupun ayat dalam surat Al-Fatihah tersebut aslinya ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, aslinya berlaku untuk orang-orang Yahud dan Nasara, tapi ini ternyata apa? Berlaku pada setiap orang yang memiliki sifat seperti itu. Jadi hati-hati. Orang kalau memiliki sifat berilmu tapi tidak mau beramal, maka sifat tersebut seakan-akan seperti orang-orang Yahud, terangnya gitu. Kemudian kalau ada orang kok dia itu beramal tanpa ilmu, maka memiliki sifat seperti orang-orang Nasara. Nah, walaupun lafadznya di dalam ayat tersebut awal mulanya turun, nah barakallahu fikum, mengenai orang Yahud dan Nasara, tapi orang-orang kalau dia bersifat memiliki sifat seperti yang disebutkan, nah barakallahu fikum, sebelumnya tadi, maka dia dikatakan masuk dalam situ. Nah, seperti orang Yahud atau seperti orang Nasara. Kita lihat penjelasannya bawahnya itu. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah. Fal maghdum 'alaihim wa tabliyahu wa humul yahud wa man sara ma'ahum fi hadzal midmar min hadzal ummah. Mereka itu adalah orang-orang Yahud yang dimurkai itu, dan orang-orang yang berjalan bersama mereka fi hadzal midmar, pada na'am barakallahu fikum, keadaan atau pada rahasia ini. Dan dari kalangan umat ini, maksudnya apa? Maksudnya na'am barakallahu fikum, yang berjalan sesuai dengan keadaan mereka, umum sifatnya, paham ya? Na'am. Alladzina ta'allamu wa lam ya'malu bi'ilmihim, yaitu orang-orang yang mereka semangat belajar, mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak mau mengamalkan dengan ilmunya. Itu hati-hati. Berikutnya kata beliau, nah berikutnya penjelasan Syekh Shalal Fauzan mengenai wadhalun, itu orang-orang yang sesat. Siapa itu? Minhum, di antara mereka as-sufiyah ini. Perhatikan baik, di antara mereka adalah kelompok sufiyah al-mubtadi'ah al-mukharrifun. Mereka adalah orang-orang sufiyah, pelaku bid'ah, dan orang-orang apa? Mukharifun ahlul khurafat. Yang suka menghayal gitu ya. Hayalan-hayalan yang tidak ada kenyataannya. Kulluhum yadkhuluna fi dhalin. Mereka semuanya masuk dalam kategori dhalin, orang-orang yang sesat. Li'annahum yastaghiluna bil ibadah wa yatrukuna al ilma. Karena mereka menyibukkan diri dengan ibadah dalam keadaan mereka meninggalkan ilmu. Kalau mencari ilmu malas, gak mau dia. Tapi kalau ibadah semangat, tapi ibadahnya tanpa didasari oleh ilmu yang gak diterima itu. Allahumma san. Yaqulun, mereka seraya berkata, al-ilmu yushghiluka anil amal. Bodohnya mereka. Mereka mengatakan, ilmu itu justru menyibukkan dirimu dari amalan itu. Kalau kamu mencari ilmu terus, kapan amalkannya katanya? Nah, kemudian kamu, kalau kamu mencari talbul ilmi, dalam artinya mencari ilmu terus, kapan salatnya katanya? Padahal kelihatannya bagus, itu syubhat itu ya, hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya kita ya juga mencari ilmu tapi mengamalkan juga gitu loh. Nah, diatur waktunya intinya. Kalau mereka enggak, deket-deket ilmu, deket-deket ilmu. Nah, ilmu itu menyibukkan dirimu dari amalan katanya. Kalau kamu mencari ilmu terus, ujung-ujungnya kamu nanti enggak beramal kata mereka. Syubhat. Nah, yang jelas apa? Yang jelas yang benar adalah apa? Ilmu itu justru tidak menyibukkan kita. Justru karena kita punya ilmu itu akhirnya kita beribadah pun tenang. Kan itu. Beribadah pun tenang. Ngam. Lihat lagi penjelasan bawah itu. In kana sababu nuzuli al-maghdubi 'alaihim fil yahud, walaupun sebab turunnya firman Allah taala al-maghdubi 'alaihim, yaitu selain jalannya orang-orang yang engkau telah murkai mereka, naam, mengenai orang-orang Yahud aslinya. Naam. Wadhdallin, dan orang-orang sesat, fil nasara, mengenai orang-orang Nasara. Fal 'ibra bi umul lafdhi la bi khusus sabab, ini kaidah ini. Fal 'ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sabab. Maka yang jadikan tolak ukur, yang jadikan pelajaran itu adalah apa? Umumnya lafaz tersebut bukan semata-mata khususnya sebab turunnya. Apa maksudnya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya sebab turunnya ayat itu kan mengenai orang Yahud dan Nasara. Tapi itu kan sebabnya, tapi turunnya, tapi lafaznya umum itu loh. Lafaznya umum maksudnya bagaimana? lafadznya mencakup setiap orang yang dia itu beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasara. Setiap orang yang dia itu berilmu tapi tidak mau beramal, maka menyerupai orang-orang Yahudi. Itu maksudnya. Naam. Walihada yaqulu ba'du salaf, oleh karena ini sebagian salaf mengatakan bahwa itu ya, man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama-ulama kami, maksudnya berilmu tapi kok rusak kenapa? Maka dia serupa dengan orang-orang Yahud. Wa man fasada min ubadina, barang siapa yang rusak dari kalangan ahlu ibadah kami, fa fihi shabahun min an-nasara, maka di dalamnya ada unsur penyerupaan terhadap orang-orang Nasara. An sunnah menggabung antara ilmu dan amalan. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, kata beliau di sini, qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, ats-tsalitsu, yang ketiga, man ittasafa bil ilmi wal amal wa humul mun'am alaihim, masyaallah. Ini jenis yang ketiga. Sudah kita sebutkan juga tadi ya. Jenis yang ketiga adalah orang yang dia itu tersifati dengan ilmu dan amal. Ini benar enggak ini? Ini yang benar. Yaitu wahum, mereka itu adalah al-mun'am alaihim, adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Jadi tiga pembagian tadi, ingat ya. Tidak, tiga pembagian tadi diingat-ingat. Apa tiga pembagian tadi? Abul Harith, mengenai manusia tadi tiga bagian apa saja tadi? Enam orang yang diberikan nikmat Allah taala itu orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Yang kedua, yaitu yang berilmu tanpa amal. Naam. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang disucikan oleh Allah. Yaitu orang-orang Nasara, yakni orang yang beramal tanpa ilmu. Naam. Tiga pembagian itu jangan sampai terlupakan, semuanya ada dalam surat Al-Fatihah itu dalilnya. Naam. Kata beliau di sini, wa fiha minal fawaid, di dalamnya juga ada faedah di dalam surat Al-Fatihah itu. At-tabarru' minal haul wal quwwah, berlepas dirinya manusia dari daya dan kekuatan. Maksudnya daya dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Li'annahu mun'amun 'alaih, dikarenakan manusia itu adalah orang yang diberikan nikmat atasnya. Jadi kalau kita sudah diberikan nikmat, ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyandarkan daya dan kekuatan itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina annama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan." Masyaallah. Dijelaskan lagi, siapa sih orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala atas mereka? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Pertama, para nabi. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Kedua, wasiddiqin, orang-orang yang jujur imannya. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nah, yang keempat, wassalihin, orang-orang saleh. Empat ini disebutkan langsung dalam ayat tadi, bahwasanya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka adalah para nabi. Nah, kemudian orang-orang siddiqin, orang yang jujur imannya, kemudian orang-orang yang mati syahid, para syuhada, kemudian orang-orang saleh. Tahu ya? Naam barakallahu fikum. Apa kata Allah Ta'ala? Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik pendamping. Naam. Haula'i humul mun'am alaihim, mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Fa idza aratta an takuna ma'ahum fajma' bainal ilmi nafi' wal 'amal shalih. Masyaallah, nasihat yang sangat bagus ini. Apabila engkau ingin menjadi orang yang bersama mereka, mau bersama para nabi, bersama orang saleh, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang jujur imannya, maka apa kata beliau? Fajma', maka gabungkanlah bainal ilmin nafi' wal 'amal shalih, antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Jadi ilmu dan amalan. Itu kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Penjelasan berikutnya kata beliau mengenai faedah tadi, wadzalika fi qouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ucapan hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami minta pertolongan. Nah, karena kita itu hamba yang lemah, akhirnya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita serahkan daya dan kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kita lihat ini, Wa fi qawli ta'ala an amta 'alaihim wa qalu ihdina. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang kau telah memberikan nikmat atas mereka, dan juga firman-Nya ihdina, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini semuanya permintaan. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pertolongan, agar kita diberikan nikmat, agar kita ditunjukkan pada jalan yang lurus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita ini lemah, memiliki daya dan kekuatan yang lemah. Oleh karena itu kita serahkan daya dan kekuatan yang mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, nah, tidak pula kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini, barakallahu fikum, li anna hadza fadlun min Allah laisa bihaulika wala biquwatika. Karena yang namanya hidayah itu adalah keutamaan dari Allah, bukan semata-mata karena dayamu, bukan pula karena kekuatanmu. Nam taufiquka lil ilmin nafi' wa taufiquka lil amal bil ilmi hadza min Allah. Taufik yang telah diberikan kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan taufik yang Allah Ta'ala berikan kepadamu untuk mengamalkan ilmu yang sudah dimiliki tadi adalah apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Nah, jadi keutamaan tadi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa beramal dengan ilmunya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, lau syaa rabbuka lakunta ma'al maghdubi 'alaihim aw min ad-dhalin. Kalau seandainya Rabbmu itu menghendaki, bisa jadi kamu itu bersama orang-orang yang murka itu bisa, gitu loh. Paham ya? Dan bisa jadi engkau bersama orang-orang yang sesat. Paham ya? Kalau Allah Ta'ala menghendaki. Falladhi an'ama 'alaika wa akhrajaka min at-ta'ifatain. Maka zat yang telah memberikan nikmat atasmu dan zat yang telah mengeluarkan dirimu dari dua kelompok sesat tadi itu, wa ja'alaka min al-ma'al anbiya wa siddiqin wa syuhada, yang mana kemudian Allah Ta'ala menjadikan engkau bersama orang-orang, nah, bersama para nabi dan bersama orang siddiqin, orang yang jujur imannya, dan bersama para syuhada, orang yang mati syahid dalam medan peperangan. Huwallahu jalla wa ala. Ini semuanya yang menjadikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadza laisa bihaulika wala biquwatika wa innama bi fadlillahi azza wa jal. Yang seperti ini bukan semata-mata kekuatanmu, bukan pula karena dayamu. Tapi apa? Semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana keutamaan Allah Taala tidak diberikan kepada sembarang orang, namun akan diberikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa saja yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Nah, kita ambil dikit saja, dikit lagi, kata beliau sini. Wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'ala at-tamami wa nafyi an-naqais wa nafyi an-naqais anhu tabaraka wa ta'ala, masyaallah. Di dalam surat Al-Fatihah tersendiri, nah, barakallahu fikum, atau di dalam surat Al-Fatihah tersebut terkandung di dalamnya apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sempurna. Maksudnya Allah itu zat yang maha sempurna. Semuanya, namanya, sifatnya itu sempurna semuanya. Dan juga meniadakan kekurangan-kekurangan dari Allah SWT. Maksudnya, sifat-sifat yang kurang itu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan Syekh Shalal Fauzan bahwa tersebut. Apa tadi masih sambungannya yang sebelumnya tadi ya. Nah, kata beliau, fa'anta tu'alliku qalbaka billah. Maka engkau hendaknya menggantungkan hatimu kepada Allah Ta'ala. Wa tatabarra' minal haul wal quwwah illa billah, dan engkau berlepas diri dari daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu imam Ahlussunnah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu imam Ahlussunnah. Beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Nah, beliau berkata, lau syaa rabbuka kunta aidan mislahum fal qalbu baina asabi'ir rahmani. Artinya, kalau seandainya Rabbmu itu menginginkan, bisa jadi kamu itu bersama mereka, bisa jadi kamu itu seperti mereka, seperti orang-orang yang dimurkai, seperti orang-orang yang disesatkan itu kalau Allah Ta'ala menghendaki. Kenapa? Karena hati itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mendoa, membaca doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Itu doa yang sangat penting, jangan sampai lupa. Nah, barakallahu fikum, kita membacanya ketika berdoa. Naam. Ya mudah kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Antum? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sudah bisa, Pak? Belum. Ya nanti kalau misalkan mau dihafal ya dituliskan nanti ya tulisannya. Nah, biar dihafal. Itu doa bagus sekali itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sudah bisa, Pak? Belum, nanti juga tuliskan nanti ya. Tuliskan nanti biar dihafal. Doa yang bagus sekali, senjata itu. Dalam artian kita enggak tahu hati kita itu sebenarnya ya. Hati kita itu berbolak-balik dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita meminta agar hati kita itu tidak dibolak-balikkan itu loh. Nah, kalau artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya mungkin nanti tarikan nanti artikelnya atau doa itu sekaligus artinya dikirim oleh enggak masalah. Biar dihafal. Nah, itu bagus sekali itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Nah, mengenai surat tersebut kata beliau, hadis surat-surat ini surat Al-Fatihah, idza ta'ammaltaha, apabila engkau memperhatikannya, wa tadabbartaha, dan engkau juga merenunginya, arafallaha azza wa jal, niscaya kamu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala ala tamam, dengan pengenalan yang sempurna bi asma'ihi wa sifatihi wa ni'amihi 'alaik, yaitu dengan apa? Mengenal dengan apa? Dengan sempurna nama-namanya dan sifat-sifatnya serta apa? Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Nah, fayaziduka hadza imanan wa yaqinan. Yang seperti ini keadaannya akan justru menambahkan dirimu apa? Keimanan dan keyakinan. Semakin yakin, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena na barakallahu fikum wa hafizakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan besar sekali sejak kita dilahirkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sampai nanti kita meninggal dunia, itu nikmatnya sangat banyak sekali dan kita pun tidak mampu untuk menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah Ta'ala, tinggal sekali pertemuan lagi, kita selesaikan pada pertemuan yang selanjutnya ba'da zuhri insyaallah Ta'ala. Na'am barakallahu fikum, cukup sekian dulu. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.